Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمهم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى pada kesempatan pagi hari kita bisa bertemu di musala ini, di tempat ibadah ini, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah tuan wa, ibadah itu bermacam-macam jenisnya. Ibadah salat, ibadah zikir, ibadah talabul ilmi, ibadah qira'atul Quran dan macam-macam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita faida farahta fansab. Apabila engkau telah selesai melakukan satu kebaikan, maka siapkanlah dirimu untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Kita diperintahkan untuk bersemangat dalam mengamalkan peribadatan. Selesai dari yang satu bukan berarti tidak beribadah lagi. Bersiap-siap kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka menghambakan diri, ubudiyah, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, 45 menit ke depan insyaallah maksimalnya, bisa jadi kurang, akan kami sampaikan beberapa dari kewajiban tentang keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita awali dengan kita nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Hadi ila Khairul Ibad, kitab Zadul Ma'ad. Di dalam kitab tersebut, mukaddimahnya beliau menyebutkan hadis yang berkaitan tentang innallaha tayyibun, jawab, la yaqbalu illa tayyiban. Hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim panjang lebar berbicara tentang kondisi umat manusia di dunia. Di dunia ini adalah tempat bercampurnya antara yang baik dan yang buruk. Di dunia ini tempat bercampurnya antara calon-calon penghuni surga dan calon-calon penghuni neraka. Tercampur. Dan kelak nanti di akhirat akan terpisah dua hal ini. Yang tayyib akan masuk dalam al-jannah, dan yang khabis, yang jelek akan masuk ke dalam nar, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima yang khabis. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah adalah Maha baik yang tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang thayyib. Janganlah kita menjadi hamba-hambanya Allah yang khabis, yang jelek. Akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Karena yang akan masuk dalam jannah adalah orang-orang yang thayyib, orang-orang yang baik. Kalau dia tidak ada kebaikannya, maka mereka adalah finar abadal abadin, kekal di dalamnya selamanya. Musyrikin, kafirin, ini jelek. Kebaikannya telah ada, telah diberikan balasan di dunia. Nanti di akhirat, ataupun di akhirat, laisalahum min khalaq, mereka tidak memiliki bagian kebaikan apapun. Akan mereka tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal dalam neraka, bahkan mereka tidak dihisab dan tidak dimizan, kecuali hisab takriri, hisab pengakuan belaka. Bukankah kamu telah melakukan ini? Dia pun mengakui. Kamu telah meninggalkan perintah ini, meninggalkan perintah itu. Mereka mengakui. Itu hisab takriri, bukan hisab yang membentuk muazzanah. Ditimbangnya antara kebaikan dan keburukan. Bukan. Karena mereka tidak ada kebaikannya. Mereka tidak memiliki kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka mereka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka ditempatkan dalam neraka untuk selamanya. Ada di antara mereka yang tercampur, ada baiknya dan ada buruknya. Mereka adalah muslimin, bukan kafirin, bukan musyrikin. Mereka muslimin dengan keislaman yang ada pada mereka, maka mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka kaum muslimin terbagi menjadi dua, muslimin ahli sunnah dan muslimin ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kebidaahan, akan menolaknya. Karena itu Nabi SAW menyebutkan, "Sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'in firqah, kulluha fi an-nar illa wahida." Umatku terpecah menjadi 73 golongan, kelompok, firqah bahasanya. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Hilal menukum ya Rasulullah, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah, man kana ala mithli ma ana alaihi yaum wa sahbi. Itu siapa saja orangnya yang sesuai denganku dan para sahabat. Satu lafaz dengan kalimat ma ana alaihi liyaum ashabi, ajaran-ajaran yang aku dan para sahabatku ada padanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini disebutkan ulama berkaitan dengan umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang disebut dengan ummatul ijabah, umatnya Nabi beliau yang menerima dakwahnya beliau, yakni kaum muslimin. Karena itu hanya disebut 73. Adapun kalau masuk padanya juga umatul dakwah, umat yang terkena dakwahnya Nabi, itu lebih daripada 73 ratusan, bahkan mungkin ribuan di alam dunia ini. Hadirin kaum muslimin, coba lihat hadis ini sejenak, hadis yang kita sama-sama menghafalkannya, dan ini adalah bab murojaah. Kita murojaah bersama. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam al-jannah dan diselamatkan dari neraka. Sehingga para ulama menyebutkan mereka adalah al-firqatun najiyatu, kelompok yang selamat. Kalimat al-firqatun najiyatu diambil dari hadis ini adalah Nabi dan para sahabat, orang-orang yang murni di atas al-haq dan tidak tercampur padanya al-batil, Nabi dan para sahabatnya. Mereka yang diterima Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah thayyib, thayyibun, orang-orang yang baik. Ingat, tidak tercampur padanya kebidaan. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mengatakan lawang yang aku benar-benar Nabi ya kayu mengaku benar-benar sungguh surga, liani yang neraka. Bebek pemerasi ilm, awak kerja pemerasi alam. Masa kita akan mengatakan begitu terhadap Nabi? Kan betul ni, kewangan jadi ngahnek memuatis niku. Nah ini sebagai takaran. Oh, yang akan diterima adalah yang murni, yang baik. Adapun yang baik, namun ada campurannya. Fima di neraka, walaupun dia umatnya Nabi. Umati, kata Nabi, umatku. Muslimin. Kaget kita. Karena Nabi mengawali dengan umatku semuanya masuk neraka. Staftariku ummati ala 73 firqa kulluha finnar. Kaget pak, umatku terpecah menjadi, akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Dan ya kok ngapa mau Islam pak? Ini betul? Enggaknya pun kabe-kabe menunggu neraka. Walhamdulillah tafsir hadis ini atau syarah hadis ini, mereka finnar tetapi tidak kekal. Tapi finnar, ingat. Kenapa benar? Karena adanya bid'ah pada mereka. Muslimin, mereka benar karena tercampur padanya kebidahan-kebidahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ada yang tercampur karena kebidahan-kebidahan, ada yang tercampur dengan kebidahan-kebidahan, ada yang tercampur dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang dengan itu Allah tidak berkenan memaafkannya. Karena kalau Allah berkenan memberikan maaf, maka akan dimaafkan. Ketika Allah tidak berkenan memaafkannya, maka final. Adapun pengecualian itu kehendak Allah. Yaghfir liman yasha wa yu'adzib liman yasha. Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan mengazab siapa yang Allah kehendaki. Tetapi hadis ini membicarakan sesuatu yang pasti. Pasti artinya sebagai ancaman bagi kita, peringatan bagi kita. Siapa yang dia tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabat, tercampur badannya berbagai macam campuran-campuran, maka pada hukum asalnya adalah finnar. Adapun kalau ada mengatakan dia ya biar saja saya muslim bercampur dengan bid'ah dan al-bid'ah, toh nanti Allah mudah-mudahan mengampuni. Itu spekulasi namanya. Hukum asalnya finnar, Nabi menyebutkan. Sampai dia bersih dari campuran-campuran semata mengikuti Nabi dan para sahabat saja, itu yang akan diterima dan itu yang akan selamat. Adapun spekulasi, cetak maksiat teruslah. Nanti kan diampuni, mudah-mudahan diampuni. Karena tidak bisa memastikan, bisa kemungkinan diampuni, bisa kemungkinan disiksa. Kemudian berspekulasi, dosa bala. Penerbangannya terserah, nanti diampuni ya syukur. Terus disiksa, ya orang gelem sih, tapi ya terserah. Ya tidak seperti itu. Tetap yang namanya maksiat dan dosa hukumnya dilarang dalam agama. Tetap yang namanya bid'ah itu haram. Bukan berarti kita biar saja tidak apa-apa tercampuri dengan kebid'ahan. Untuk kemudian nanti toh juga pada ujungnya masuk surga. Tapi mau kapan? Lu ngicipin neraka semenit rong menit? Apa rong minggu, telung minggu, setahun, sebulan rong bulan, atau tiga tahun, atau empat tahun? Walayyadzubillah, satu hari di sana, kalau di sana di Mata'udun, satu hari di akhirat, kalau di sana di seperti seribu tahun bilangan kalian. Na'udzubillah min dzalik, mengerikan sekali. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga mereka-mereka yang tidak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat murni, mereka-mereka yang terlumuri dengan kebidahan-kebidahan, karena hadis ini berkaitan dengan bahaya bid'ah. Muslimin terpecah menjadi 73. Itu mengapa mereka seperti itu? Padahal umatnya Nabi, Rasulnya satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya satu, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa terbagi menjadi 73 yang berbeda-beda satu dengan yang lain? Jawabannya tak lain adalah dikarenakan bid'ah-bid'ah ada pada mereka. Ini menunjukkan bahayanya bid'ah. Walaupun dia melakukan yang sunnah, walaupun dia melakukan ibadah, beberapa hal yang dilakukan mereka sesuai dengan sunnah, karena itu diterima. Ada kebaikannya maknanya. Namun dikarenakan adanya bid'ah pada mereka, mereka tidak menjadi thayyib. Mereka menjadi khabith dengan bid'ah-bid'ah itu. Dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Hadirin kaum muslimin, bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Dan ini yang dominan atau mayoritas. Kalau bid'ahnya bid'ah yang mukafirah, yang mengkafirkan pelakunya, maka dia kekal dalam neraka. Karena dia mati di atas kekafiran berarti. Bid'ah jahmiyah, bid'ah qadariyah. Contohnya seperti itu. Adapun ketika dia muslimin, muslimah, tetapi dia melakukan berbagai macam jenis bid'ah-bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya, maka itulah dia penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Bisa dibahami hadirin? Akibat pada mereka bid'ah, saya tekankan kembali, akibat pada mereka bid'ah, mereka final. Bukan karena mereka menjadi umatnya Rasul, kemudian gara-gara jadi umatnya Rasul, masuk neraka. Loh, bukan seperti itu, Pak. Ya itu lafadznya, kullu ummati, apa disebutkan dalam hadis tadi, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu hafina. Nah ini kan gara-gara jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dalam neraka. Oh bukan itu. Hah? Berarti kalau yang kafir masuk ke dibang. Kalau begitu, kesimpulannya, umatku akan masuk dalam neraka. Yang masuk surga sih dan yang bukan umatku, walaupun dengan salah kaprah. Masa begitu pengertiannya? Pengertiannya adalah nyambung dengan kalimat yang terakhir. Semuanya di neraka, kecuali satu. Siapa itu? Orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Berarti mereka, umatnya Nabi yang finar, ada sesuatu yang khabis pada mereka. Padahal umatnya Nabi ya bersyahadatain, umatnya Nabi. Muslimin, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Pemenuhi rukun Islam. Pada mereka ada rukun iman. Hadza kaum muslimin. Mereka muslimin. Tetapi mereka finar dikarenakan menyimpang dari manhajnya Nabi dan para sahabat. Penyimpangan yang dimaksudkan di sini adalah kebidahan-kebidahan dan kemaksiatan. Karena itu, wahai kaum muslimin, kita ulangi kembali, marilah kita menjadi orang yang thayyib, jangan menjadi orang yang khabis. Orang yang baik, yang murni, melakukan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Jangan pernah kita merasa aman dari bid'ah, karena bid'ah itu akan bertambah. Wa mabtada'a qaumun bid'atan qat illa zadat mudiyyah. Tidaklah satu kaum melakukan satu bid'ah kecuali bid'ah itu akan semakin bertambah. Tidak bersifat bid'ah itu tidak bersifat berkurang, tetapi semakin bertambah. Bertambah apa? Bertambah jenisnya, bertambah coraknya, bertambah warnanya, bertambah jumlahnya. Bertambah ilizdadah bu'dan, kecuali bid'ah itu akan semakin menjauhkan orang dari Islam mustaqim. Dan itu sifat bid'ah. Di antaranya dalilnya adalah wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan kebid'ahan. Jangan ikuti. Karena kalau engkau mengikutinya, engkau akan terjauhkan dari jalan yang lurus. Engkau akan tercerai-beraikan dari jalan yang lurus akibat mengikuti bid'ah-bid'ah. Semakin jauh, bukan semakin dekat dengan sunnah. Bukan semakin dekat dengan ma'ana alaihi liyam wa sahabi. Ajaranku dan para sahabatku, tetapi semakin jauh dari itu. Ketika ada pada diri kita kebidaan-kebidaan itu. Maka dengan ini, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, apa yang harus kita lakukan berarti? Ya? Menjadi ahlu sunnah, berupaya untuk bisa murni. Jangan ada bid'ah pada diri kita masing-masing. Waspadalah dan takutlah dari bid'ah. Jangan menganggap sepele permasalahan ini. Jangan engkau bertasahul, menganggap bermudah-mudahan dalam perkara ini. Semakin seorang bergambang-gambang dalam perkara ini, maka semakin jauh dia dari sunnah. Dan pada ujungnya ditandai dengan benci dengan sunnah. Tadinya ahlu sunnah, kemudian bermudah-mudahan dalam menyikapi kebidahan-kebidahan, maka lunturlah sunnahnya dan dicabut. Halawat al-hadis, halawat al-sunnah dicabut. Rasa manisnya berbeda dengan sunnah, diganti dengan merasa nyaman dengan bid'ah. Itu bisa lihat dalam kitab lantur ungkapan-ungkapan seperti itu. Min alamati ahli bid'ah, yang tanda-tanda bid'ah. dicabutnya kecintaan terhadap sunnah, dan merasa damai dan nyaman dengan kebidahan dan ahlul bidah. Bukan hanya sampai di situ saja, bahkan bid'ah itu akan menjadikanmu benci dengan sunnah. Itu bisa lihat dalam kitab yang betul, nukilan yang banyak. Ma fi dunya mubtadi'un qat illa wahuwa yubghidu ahlul adab atau ahlul hadis. Ma fi dunya min mubtadi'in, tidak ada di dunia seorang pun ahlul bid'ah kecuali dia akan membenci ahlul hadis. Itu sudah menjadi ciri khasnya mereka. Dengan ahlul bid'ah bisa bekerja sama, berkolaborasi bahasa sekarangnya, bisa berta'awun, sudah tidak bisa menilai ini ahlul bid'ah, hati-hati darinya, tidak bisa. Dia sudah lost. Kalau setrum, lost setrum. Ya, siapapun bisa masuk. Ya, tidak bisa lagi menyaring. Bahasa lainnya naik motorku, oh bisa nadep lost rem. Dol, motor dol. Blok. Tidak bisa lagi melihat. Wah ini ahlu bid'ah, hati-hati darinya, jauhi. Wah ini kemungkaran ahlu bid'ah ini, jauhi. Wah ini orang yang ahlu bid'ah jenis ini, jauhi. Tidak ada lagi. Padahal itulah ciri sunnah. Itulah ciri ma'ana alaihil yawm wa sahadu. Ciri itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Akibat dari awalnya bertasahul, bermudah-mudahan. Anda bisa lihat keterangan ini dalam kitab Syarh Sunnah dengan ta'liqat Syekh Salfauzan Ithaful Qari. Akibat dari bertasahul awalnya adalah bermudah-mudahan dalam bergaul, bermudah-mudahan bergabang-gabangan dalam menyikapi bid'ah dan al-bid'ah, yang pada ujungnya engkau tidak bisa lagi terselamatkan darinya dan masuk bagian dari mereka. Dan pada terdapat khabis. Apakah kita menyiapkan diri kita untuk menjadi bagian dari khabis itu? Ataukah kita berupaya untuk menjadi bagian dari yang murni betul-betul mengikuti Nabi dan para sahabat? Jawabannya kembali ke kita masing-masing. Naik aku kepengen surga, ya konsekuensi nih. Di atas sunnah tanpa bid'ah, murni, harus itu. Karena Allah tidak menerima kecuali yang apa? Yang baik. Ahli bid'ah, kalau ada di antara kita yang lah aku tak nang neraka di situ, lah mampir di sini. Wah, lebih suka neko. Neka di sini, aku nggak mau kerasoma. Jadi kan campur baur dengan ahli bid'ah. Wong tujuane mendekat sesniku nggih monggo kerso karepek. Mereka-mereka yang tidak nampak gigi di atas sunnah dan bermudah-mudahan dengan ahli bid'ah dalam ini bergaul, bekerja sama, bahkan memberikan support kepada ahli bid'ah, memberikan ilmu, ini loh ilmu untuk bid'ahmu, bekerja sama, ta'awun di atas bid'ah. Itu berarti orang-orang yang memang bersengaja-sengaja tidak mau menjadi thayyib. Tidak ada upaya untuk menjadi thayyib. Yang ada padanya adalah ya biar tercampur padanya khabits. Karena bid'ah itu adalah khabits. Karena memang ditelisik, ditelusuri, ditelisik, oh memang rencananya ke neraka dulu Pak Ustaz. Jadi ya biar sajalah. Enggak langsung ke surga. Dan bisa cerita menganak putu. Bingi nang neraka jam kaya-kaya. Atau mungkin ada pemikiran. Neraka dulu, merasa kenapa nasih, jadi ngonak lebih surga, jadi syukur yang nemen. Syukure nemen banget. Kados dene wong priyang, baik kemudian mari mbok syukure nemen banget. Bisa beda nem riang kaya ngapa, sehat kaya ngapa. Wis pinter banget pola pikiran ibu. Jadi wong kaya disit. Engko nek wis dadi sugi kan syukure nemen. Nemen ngerti Pak? Syukure men banget nek wong mriku padura. Syukur banget mergane wingi tes kere. Lah kados niku dados ngen syukure nemen banget syukur banget mlebu surga anu tes kang neraka disi. Nah nggih monggo kalau saya dan kita mudah-mudahan inginnya sesuai yang tadi katakan menjadi kelompok yang selamat. Al-Jukudun Najiyah ditandai dengan komitmen kita terhadap sunnah, kesungguhan kita dengan sunnah. Ma ana alaihi al-yawm wa sahbi, itu jangan cuma sebagai slogan omongan tok, tetapi harus diwujudkan. Jangan cuma sebagai kamuflase, menipu diri sendiri, menipu orang. Kami di atas sunnah, kami di atas sunnah. Bahasa dalam buri, bid'ah kurang birang. Ya orang apalah, ahlu sunnah wa ahlu bid'ah. Sehingga kita ini adalah ahlu sunnati wal bid'ati wal jama'ati wal urqati. Campur aduk nih Pak. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah adalah Maha baik. Tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Al-bid'ah karena mereka adalah masih muslimin. Ada kebaikannya, bukan kafirin, bukan musyrikin. Tetapi karena mereka ada bid'ahnya dan Nabi sudah memberitahukan wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan itu dalam neraka. Maka disiksa dulu dalam neraka sekian lama sesuai dengan kebid'ahannya. Semakin banyak bid'ahnya, semakin bercampur padanya ada bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah ini, bid'ah itu. Karena dia bergaul dengan semua ahli bid'ah. Ada ahli bid'ah meri, satu bid'ah, sufi. Bid'ahnya, sufi. Ada bid'ahnya khawarij, satu bid'ah, khawarij. Ada bid'ahnya mu'tazilah, satu bid'ahnya, mu'tazilah. Ada bid'ahnya, macam-macam. Ikhwani dan sebagainya, ikhwan muslimin maksudnya. Ada yang satu bid'ahnya itu mengumpulkan semuanya di satu. Dia satu orang, tapi mengumpulkan semua bid'ah-bid'ah ada pada dia. Berarti jumlah bid'ahnya berapa? Masuk padanya bid'ah sufiyah, bid'ah mu'tazilah, bid'ah khawarij, bid'ah ini, bid'ah itu. Maka terkumpul padanya sekian banyak bid'ah. Ya siksanya semakin suwe Pak. Wakeh sing khabis. Sebagaimana besi ketika hendak dibersihkan dari kotoran-kotoran. Sebagaimana hadis kana fikir, besi yang kotor mau disucikan itu apa? Dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul. Ngantek kapan Pak? Ngantek enteng karate. Nek karate pirang-pirang berarti digebuge pirang-pirang. Dibakar ngantek abang gebuk maning, abang gebuk maning. Orang ucul-ucul karate ya digebuki baik Pak. Supaya nanti kotoran bid'ahnya itu habis baru keluar. Nah, gelis main. Bahasa digebuki pinggirang-pinggirang, dibakar, matak abang, mangar-mangar, gebuki maning, bagai, oh gelis, kotoran enteng, obok kena surga. Wah, kita kalau muslimin, Kalau seandainya ahli sunnah dan ahli bid'ah sama-sama fil jannah tanpa masuk neraka terlebih dahulu, ya buat apa diperingatkan dari bahaya bid'ah? Wong ahli bid'ah dan ahli sunnah pada bae ke surga ne. Jadi kok ngapa diingatkan ya umum muhdatsatul umur? Hati-hati kalian dari perkara baru, wong gue juga nu fil jannah. Memang fil jannah pada ujungnya karena dia muslimin bukan musyrikin, tapi digebuki di sin, dibakar di sin, finnar. Berapa tahun dia sesuai dengan kadar besar dan sedikitnya bid'ahnya. Bisa dipahami hadirin? Ini sama dengan nama apa? Banyak yang mau bekerja gitu. Ya wis, panggil ini ada jam 6 kering seberapa? Tidak apa-apa? Apa setengah mau? 6 kering seberapa? Ini, ingat nonton tidak ada kesibukan. Oke, munggu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita persingkat, hadis ini menuntut kita untuk murni di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Janganlah kita berspekulasi. Ini kaitannya dengan jannah tuan nar. Bukan kaitannya untung rugi duniawiyah. Daganglah spekulasi. Ya bisa untung, bisa rugi. Laksana baik. Supaya dapat keuntungan berani pak. Ternyata rugi, langisuk maning, golet, pati, tambal sulam, bahasa Jawa nih, ngetos pak tambal sulam. Kadang untung, kadang rugi. Lenek bid'ah itu rugi pak, rugi, merugikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimun jami'an. Kalau sudah paham tentang ini dan sudah mengerti, berarti wajib bagi kita agar kita betul-betul ma'ana 'alal yawm ashabi, di atas ajaranku dan di atas ajaran para sahabatku. Artinya apa? Titik beratnya dalam hal ini berakidah dengan akidah salaf, beribadah dengan ibadah salaf. Jangan ada campuran kebid'ahan-kebid'ahan sama sekali. Bisa dipahami satu kesimpulan ini. Yang berikutnya kaum muslimin yang akan kami sampaikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali yang apa? Yang baik-baik. La taqbalu illa thayyiban. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memisahkan yang baik dengan yang buruk. Akan selalu itu. Ma kanallahu yadhar mu'minin ala ma antum alayhi hatta yumiza al-khabitha min at-tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kaum mukminin seperti itu adanya sampai Allah memisahkan antara yang buruk dari yang baik. Dimisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimisahkan oleh kaum muslimin. Tidak akan dibiarkan tercampur sahabat dengan munafikun. Ini yang pertama. Tafsir pertama adalah seperti itu disebutkan oleh para ulama. Dulu para sahabat di Madinah tercampur dengan para munafikun. Maka Allah pisahkan para sahabat dengan munafikun. Dengan apa? Dengan berbagai macam kejadian-kejadian, ujian-ujian, fitnah-fitnah, adanya jihad. Akan diketahui para munafikun itu siapa saja. Orang-orang ini yang mau ikut jihad. Harith Ka'ab bin Malik contohnya. 80 munafikun di kota Madinah para laki-laki yang tidak ikut perang dengan berbagai macam alasan-alasan, Nabi dan para sahabat tawa, kamu munafikun. Dengan tidak mau ikut jihad fi sabilillah, Allah pisahkan itu. Mana yang sahabat dan mana yang munafikin. Begitu seterusnya, Allah akan timpakan berbagai macam ujian dan cobaan untuk menyaring yamiza, adanya tamayyuz, pembeda yang membedakan antara mana yang ahlu sunnah dan mana ahlu bid'ah, akan terus-menerus ada. Akan Allah pisahkan siapa-siapa yang betul-betul Allah ciptakan sebagai hamba yang di atas sunnah Nabi ma'ana alaihi wa sahabi, dan mereka-mereka hamba-hamba Allah yang tercampur dengan bid'ah-bid'ah akan dipisahkan. Adanya tabhis, penyaringan. Dan ini akan terus-menerus. Terjadi yang seperti akan terus-menerus. Sehingga yang namanya perpecahan akan pecah-pecah terus. Dengan bahasa itu. Pecah itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya yamiz. Al-khabitha minat tayyib. Untuk dipisahkan antara yang baik dari yang buruk, Allah tidak akan menyatukan. Nah pertanyaannya, kita sekarang ini dari yang mana? Kelebu sing pun dinyeningan kulini kita. Sing toyib, napa sing khabis. Mau ditinggali derek-derek, kamu harus ngerti. Terus gede tua tetap. Tinggali monggo diperhatikan masing-masing kita, mungkin jane mlebu sing dia sing tereliminasi napa sing kelebu tiyang kang thayyib napa sing undi niku monggo wong itu urusan sendiri-sendiri, karena akan masuk dan surga ya nafsi-nafsi, sing mlebu neraka ya nafsi-nafsi, engkar mlebu neraka disit yang ngono wong disengil mlebu surga main-main kawit awal supaya menjadi ahlu sunnah yang beneran, yang kokoh, diajak untuk menjadi orang-orang yang mengikuti ma'ana alaihi yang wasabi, orang gelem-gelem malah gabung tapi ahlu bid'ah yang ngomong karabu akan terpisah itu terus. Nah yang seperti ini sunnatullah, jangan menjadi bahan olok-olokan, bukan pecah mani, kan pecah mani, ribut damai. Itu adalah sunnatullah, takdirullah itu. Liyamizal khabitha minat thayyib, akan terus. Ahlu sunnah tidak akan mau bersatu dengan ahlu bid'ah. Sehingga kalau ada di antara kita ahlu sunnah tetapi kemudian ada padanya bid'ah, otomatis sudah akan kalis, Pak. Ngerti kalis dengan terpisah. Jangan digambarkan minyak sama air. Mungkin nanti wonten teknologi menggabungkan minyak dengan air, bingung jenengan. Ternyata minyak bisa gabung dengan bayi ya. Berarti penggambaran yang salah. Akan otomatis itu. Siapapun, saya, antum, mereka, dia, demi apapun, gua, dia, huna, anta, antum, anti. Kalau ada padanya bid'ah, tereliminasi ketahuan. Adanya kemungkaran, ketahuan. Orang-orang yang tanyib, yang komitmen memegangi, ma'ana alil yomasabi, tidak akan mau dengan bid'ah dan al-bid'ah. Tidak akan mau. Yang mau dengan ahlu bid'ah adalah mereka-mereka yang memang khabith, yang memang telah tersaring dari dakwah ini. Sehingga jangan menjadi bahan olok-olokan. Itu adalah keistimewaan. Itu namanya tamayyuz, keistimewaan yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, disebut dengan mumayyizah. hal-hal yang memisahkan, hal-hal yang memberikan keistimewaan kepada ahlu sunnah. Ini loh ahlu sunnah, istimewa, berbeda dengan yang lainnya. Dan kita tidak ridho dengan kemungkaran. Dulu ada orang yang bernama Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Kita dari Nguna, Mandan Nguna. Ngerti Nguna apa? Cerita Nguna. Dari 5 menit maling Nguna. Dulu era 90-an. Orang ini, Masya Allah, buku-bukunya usul bidah. Kita sempat membacanya di pondok kami dulu di Ligolan. Datang ke negeri kita, orangnya tinggi besar. Tetapi, manhaj ini menolak kebatilan. Maka Allah bongkar siapa dia, dan ditahdir oleh para ulama di era 98 keluar fatwa dari kibar ulama tentang kejelekan orang ini, tereliminasi, ditahdir. Yang berikutnya di era yang sama, Abu Hasan Mahdi, dulunya kitabnya Siratul Wahhad pernah mendengar itu buku, hampir menjadi bacaan di kalangan laskar jihad di era itu. Tetapi sunnah ini menolak siapapun yang padanya terdapat kotoran-kotoran, tereliminasi, ditahdir orang ini karena terdapat kalimat-kalimat celaan kepada para sahabat. Terus berjalan waktu demi waktu, yang menghajuri sunnah tidak mau bersatu dengan orang-orang yang terdapat padanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Diingatkan oleh para ulama, al-imam al-syeikh al-imam Ubaid al-Jalil rahimahullah ta'ala, di waktu itu memberikan vonis bahwasanya dia adalah ahlu bid'ah dhalim. Terus tereliminasi tokoh-tokoh besar itu kaum muslimin. Tokoh, bukan toko-toko. Terus begitu ekonomi berjalan sampai hari ini terus menerus. Dia bisa habis minat taib, Allah akan jadikan sebuah kejadian ujian-ujian basaratnya fitnah-fitnah untuk memisahkan antara ahlul haq dan ahlul bid'ah. Di negeri kita pun terjadi yang seperti itu. Berbagai macam fitnah telah menimpa. Di era 90-an terjadi fitnah sururiyah yang dibawa oleh Syekh Wadazzar di Tangerang, Solo Tiga Lampungi-Pangi. Di era itu terjadi bahkan mubahalah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan tercampur. Dan para ulama telah berbicara karena mereka ujungnya adalah Rahman Tuhalik yang telah ditahdir oleh Syarabin. Ujungnya adalah Ikhwan Muslimin yang telah ditahdir oleh para ulama. Umat ini terbelalak ketika terjadi fitnah itu. Geleng-geleng. Karena banyak yang terbawa oleh mereka di era itu, era 90-an. Jangan pun ngaji bapak, era 90-an. Pulau Hamil ngaji 92. Sudah ta'lim, sudah mengenal era masa itu. Era orang-orang usia kita di waktu itu, usia tua. Di antaranya sudah meninggal, di antaranya masih hidup. Terpisahkan terus seperti itu. Itu sunnatullah. Sehingga kalau ada yang mencibir pak salafi pecah baik, itu memang dalam rangka memisahkan, tidak selalu bersatu. Ada bid'ah di situ bisa bersatu, teng bid'ah bisa dengan kita ya. Itu aneh. Antum salafi tapi ahli bid'ah bisa bersama jenengan, nyaman dengan jenengan. Pising salafi sing di sing ahli bid'ah sing di ajajari ke ahli bid'ah malah. Kenapa ahli bid'ah nyaman denganmu? Adapun ahli sunnah tidak akan mungkin mau untuk bersatu dengan ahli bid'ah, dan ahli bid'ah pun tidak akan mau bersatu dengan ahli sunnah, karena ahli sunnah akan selalu mentahdir ahli bid'ah. Karena Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, itu namanya mentahdir. Kalau antum salafi ngaku deh, tapi ahli bid'ah bisa duduk bersama denganmu, berarti manhajmu rusak. Lu dengan rusak, ngerti teman, ya ngertilah. Wong itu sudah menjadi bagian dari kepastian, harusnya dipisah itu, bukan disatukan. Malah ada upaya menyatukan-menyatukan, ngabune salafi. Wah, salah nyenengan. Wa kata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kalau ada orang mengatakan seperti itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita. Alhamdulillah, Allah tidak ridha disatukannya salafiyun dengan orang-orang yang ada padanya khaba'ith. Tereminasi beberapa tokoh di negeri kita, fulan wa fulan wa fulan. Harap diomong nak, eman-eman, waktu ini dari 2 menit pak. Wahdatul kaum muslimin, begitu seterusnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita pada bagian mereka-mereka ahli sunnah. Amin. Yang betul-betul berada di atas ma'ana alihil yomosat, di atas ajaranku dan para sahabatku. Betul-betul kita berharap kepada Allah. Karena itu ngati-ngati, atau sebab ngati-ngati. Bahasa Indonesia ini hati-hati. Bahasa Indonesia ini hati-hati. Bahasa Jawa ini hati-hati. Bahasanya dewek, gue nyimasan ngati-ngati. Ini panggil-panggil. Ngatos-ngatos. Melaku ini gajas. Aji sembarangan melaku. Salah pergaulan rika, Pak. Yang seharusnya dipisahkan. Tapi lawis kadung kembul nang lingkungan. Ya. Lingkungi, Pak. Tuk-tuk kami kumani, tuk-tuk kami kumani. Ya ngatus-ngatus jenengan Pak. Betul-betul harus tamhis, tamayus. Saya salafi, saya tidak rindu dengan bid'ah, saya tidak mau jadi seorang yang ngaku saja sebagai salafi, tapi dalam kenyataannya bisa bergabung dengan ahli bid'ah. Hati-hati. Wong sing di ngerti wong sing ya bang ya. Wong sing yang di tengah-tengah ahli sunnah, bahkan mudir mahat ahli sunnah, betasi bisa kena pak. Lingkungannya salafi padahal itu ninggal. Anak kotoran ya terpisah. Bahkan kaum sing. Apalagi yang bercampur baur, edep banget. Tuk-tuk Medina. Hati-hati dari yang namanya ini hadis Nabi. Bukan kita mencela hadis Nabi. Tahadu tahadu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis ini dipakai juga oleh mereka. Ahli bid'ah tahu ini hadis ini diwebaik, diwergi. Waktu ini cakap mereka lorak dalam ngomong apa macam. Dikasih hadiah, duit, perabotan rumah tangga, apa kebutuhannya, minimalnya kon menang aja, seru-seru di musuhi. Nek bisa kegawa, mungkin pancingan. Itu sudah lama kita paham dengan cara itu. dan banyak korban. Karena memang menarik itu, Pak. Ya, menarik itu. Diumpani, pidike tanggane diumpani ker-ker-ker baru neng jenengan, belum mengenai jenengan ngono. Pidike tanggane. Suara belum balik mana musim dua, orang diumpani kok. Sembelesan kau ini pakai pitik kurang ajar, sembelih baik. Maksudnya pitik lu pakai di sembelih. Hadirin makan. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena memang sudah 45 menit sesuai yang kami janjikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.